بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنمتنا عزكم الله. Cukup banyak yang telah kita uraikan tentang masalah hidayah pada majelis kita ini. Di antaranya yang sudah kita sampaikan adalah bahwasanya al-hidayah ada dua macam, ada hidayatul Islam, ada hidayatul sunnah. Dan yang inti daripada hidayah adalah hidayatul sunnah. Islam sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Juga setelah kita uraikan pula barakallahu fikum penjelasan tentang besarnya nikmatul hidayah, agungnya nikmatul hidayah, mahalnya nikmatul hidayah dari banyak sisi. Pada majelis kita di sore hari ini, seperti yang disebutkan tadi, kita akan menjelaskan tentang konsekuensi hidayah. Sesuatu yang harus diwujudkan, diamalkan oleh seseorang yang telah mendapatkan hidayatul Islam dan yang mendapatkan hidayatul sunnah. Ikhwanatina azzakumullah, cukup banyak sesungguhnya konsekuensi-konsekuensi hidayah ini. Yang pertama ialah al-istighna'u bil kitab was sunnah wa tamassuku bihima, merasa cukup dengan Al-Qur'an dan sunnah lalu berpegang teguh dengan keduanya. Dikarenakan Al-Kitab wa Sunnah merupakan sumber hidayah. Al-Quranul Karim disifati sebagai huda, petunjuk. Ia sumber hidayah. Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang Al-Quranul Karim dalam firman-Nya, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan hidayah, memberikan petunjuk-petunjuk penjelasan kepada perkara yang terbaik, perkara yang benar. Juga ikhwanul din azzaakumullah, dikarenakan Al-Qur'anul Karim disifati oleh Allah Azza wa Jal sebagai kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Ya An-Nahl ayat yang ke-89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Nabi alaihi salatu wassalam Al-Kitab ini, Al-Qur'an, tibyanan likulli syai', sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Dalam ayat ini barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya Allah Azza wa Jal menjelaskan segala sesuatu kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim. Itu dikarenakan kandungan Al-Qur'an yang begitu luas, mengandung ilmu yang bermanfaat, mengandung amal yang saleh, mengandung berita-berita tentang umat-umat sebelumnya, mengandung berita-berita tentang masa akan datang, menjelaskan apa yang halal, menerangkan yang halal dan yang haram, menerangkan semua yang diperlukan umat manusia dalam urusan dunia mereka, urusan agama mereka, urusan akhirat mereka. Dibiyanan dikuli syait. Tuhan dina azzaikumullah, perlu dibahami, itu merupakan prinsipnya kaum muslimin, prinsipnya para ulama Islam. Al-Qur'anul Karim itu selalu bergandengan dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tidak mungkin dipisahkan antara Al-Kitab dan sunnah. Dikarenakan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai tafsir penjelas Al-Qur'an. Semua yang global-global dalam Al-Quran ada perincian dalam sunnah. Semua yang masih umum-umum dalam Al-Quran dikhususkan dalam sunnah. Semua yang mutlak-mutlak dalam Al-Quran ada kait-kaitnya, ketentuan-ketentuannya dalam sunnah. Maka ketika Al-Quranul Karim disifati sebagai penjelas terhadap segala sesuatu, itu artinya Al-Quran dengan sunnah. Oleh karena itu barakallahu fikum, disebutkan oleh para ulama, mereka menjelaskan bayanul Qur'an li syai' anwa'un, penjelasan Al-Qur'an tentang sesuatu itu macam-macam, ada ragamnya. Yang pertama ialah ayyanussu 'ala bayani syai'in wa hukmih. Al-Qur'anul Karim mentansis, menyebutkan langsung secara nas penjelasan tentang sesuatu dan hukum-hukumnya. Langsung ada nas ayatnya, nas Qur'an yang menerangkan hal itu. Barakallahu fikum. Seperti ketika Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang masalah mahram-mahramnya kita, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum, ila akhir ayat. Disebutkan langsung dengan nas Quran orang-orang wanita-wanita yang merupakan mahramnya kita. Diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian, putri-putri kalian, saudari kalian, ammah kalian dan segala macamnya. Langsung nas bin nas. Yang kedua barakallahu fikum ialah Al-Qur'anul Karim membawakan kalimatun jami'ah, sebuah kalimat yang mencakup, kal qa'idah, seperti sebuah kaidah yang masuk di dalamnya segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Barakallahu fikum. Tentu sangat banyak. Seperti kaidah ta'awun dalam Al-Quran, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kamu saling bantu membantu di atas kebaikan dan ketakwaan, jangan bantu membantu di atas dosa dan permusuhan. Itu kaidah. Yang namanya prinsip ta'awun ini kaidahnya. Yang namanya bantu membantu pada kebaikan dan ketakwaan, semua perkara kebaikan, semua perkara ketaatan, ketakwaan. Dan dilarang ta'awun pada semua perkara dosa dan permusuhan. Kaidah umum meliputi semua bentuk-bentuk ta'awun, meliputi semua fenomena ta'awun di dunia ini. Ini kaidahnya. Wahai. An-nau' tsalits yang ketiga barakallahu fikum ialah penjelasan Al-Qur'anul Karim dengan merujuk kepada referensi yang direkomendasi. Islam memerintahkan kita untuk merujuk, untuk kembali kepada referensi-referensi, sumber-sumber yang mana Al-Qur'anul Karim merekomendasikannya. Di antaranya ialah ahlul ilm, para ulama. Allah Azza wa Jalla menyatakan fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada para ulama kalau kamu tidak tahu. Jika lo mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adza'u bih walau rattuhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'animahu alladhina yastanbitunahu minhum. Ketika datang kepada mereka perkara yang menyenangkan atau yang menakutkan, mereka langsung menyiarkan begitu saja. Kalau seandainya mereka mengembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara mereka, pasti akan diketahui perkara itu oleh para ulama yang bisa mengambil isil hukum daripadanya. Di sini Al-Qur'anul Karim menyebutkan referensi kembali kepada ulama, merujuk kepada ulama, kepada ahlul ilmi. Dan ingat, ahlul ilmi pada semua bidang tergantung bidangnya masing-masing. Tanyakan kepada ahlul ilmi. Baik dalam urusan agama, urusan dunia, semuanya. Tanyakan kepada ahli ilmunya. Kalau yang kamu inginkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah agama, tanyakan kepada ahlul ilmi din. Tanyakan kepada ulama-ulama yang mengerti agama ini dengan bidangnya masing-masing. Yang akidah, yang ibadah, yang tafsir, yang fikih, yang hadis, yang lughah, yang ini, yang itu. Tanyakan. Begitu pula barakallahu fikum terkait dengan masalah umur duniawiyah. Urusan duniawiyah kalian wahai kaum muslimin, ketika enggak tahu permasalahannya, tanyakan kepada ahlul ilmi di dunia yang mengerti ilmu tentang perkara dunia yang tidak bertabrakan dengan syariat. Yang berbagai macam bidangnya masing-masing. Terkait dengan urusan bangunan, tanyakan kepada ahli bangunan. Terkait dengan masalah urusan ini, tanyakan kepada urusan itu. Yang bidang otomotif sendiri, bidang properti sendiri, bidang ini sendiri. Semua dengan bidangnya masing-masing. Tidak ada kewajiban. Maka semuanya akan dijelaskan dalam Islam dengan serinci-rincinya, dengan sedetail-detailnya, dengan merujuk kepada referensi ini, ahlul ilmi. Barakallahu fikum. Ada sebuah kisah yang dibawakan oleh para ulama berkait dengan ayat tadi, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada ahli zikir kalau kamu tidak tahu. Berkaitan dengan masalah bahwasanya Al-Qur'anul Karim menerangkan segala sesuatu. Sebuah peristiwa, sebuah kejadian di sebuah mat'am, sebuah rumah makan. Di situ ada salah seorang Nasrani ingin menguji, menyatakan syubhat kepada seorang muslim yang lagi makan ketika itu. Kata sang Nasrani, ya muslim, katanya kitab suci kamu menerangkan segala sesuatu. Apakah ada dalam kitab sucimu penjelasan tentang makanan yang kamu makan sekarang ini? Jawabnya gimana ya Pak? Hah? Masya Allah itu sang muslim akil. Jawabnya dia ada dalam Al-Quran. Akhir dari Nasrani, ada? Ada. Apa itu? Dipanggil kokinya, dipanggil chefnya, ta'am. Shif lana kaifa tasna'u hadha ta'am. sebutkan kepada kami sifat-sifatnya, bagaimana caranya engkau membuat makanan ini. Kokinya cerita, makanan begini, begini, begini, cara pengolahannya begini, begini, begini, begini, sampai jadi. Kalau yang muslim itu ada dalam Islam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanyakan kepada para ulama kalau kamu tidak tahu. Jika kalian yang kamu tanya ke masalah makanan, saya tanyakan kepada ahli makanan, Master Chef. Hah? Dijelaskan dengan rinci. Hah? Ada yang pun gimana ya caranya bikin masjid kayak gini ya? Hah? Tanyakan kepada siapa ya? Kepada ahli bangunan. Gimana caranya bikin seperti ini? Terangkan rinci. Dia mengatakan asal dalam Al-Quran. Allah mengatakan dalam firman-Nya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Semuanya ada. Sehingga semua urusan dunia dari mulai A sampai Z ada keterangannya dalam Al-Qur'anul Karim dengan ayat ini. Penjelasan dari ahlinya masing-masing selama tidak bertentangan dengan syariat. Jangan lupa. Apalagi diiringi dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Qur'anul Karim semakin lengkap penjelasannya. Barakallahu fiik. Ini prinsip. Ini prinsip. Dari sini diambil faedah oleh para ulama kewajiban merasa cukup dengan bimbingan Quran dan sunnah dalam memperoleh hidayah, di dalam melaksanakan hidayah, dalam mengamalkan hidayah, dalam mendawakan hidayah. Cukup dengan bimbingan Alkitab Sunnah. Kalau kamu menginginkan hidayah, cari di Alkitab Sunnah. Kalau kamu kepingin hakikatul hidayah, cari di situ. Kamu kepingin tahu penjabarannya, cari di situ. Kepingin mempelajarinya, cari di situ. Semuanya ada dalam Alkitab Sunnah. Dalam perkara ini, barakallahu fikum, kita tidak memerlukan bimbingan-bimbingan selain Alkitab Sunnah dan bimbingan para ulama ul-ummah. Tidak perlu dengan etiologi Yahud, wala etiologi Nasara, wala etiologi umat-umat yang terdahulu, la Yunani, wala Romawi, wala Persi, wala Timur, wala Barat. Tidak perlu. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Dan hadis ini dikatakan hasan atau sahih dikarenakan majmu' turuqih. Dikarenakan jalur-jalur yang cukup banyak, cukup panjang. Suatu kali Rasulullah alaihi salatu wassalam melihat. Ra'a fi yati Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu waraqatan Taurat. Suatu kali Rasulullah SAW melihat di tangan sahabat Umar ada beberapa lembar kitab Taurat. Lembaran-lembaran Taurat. Maka Rasulullah menyatakan dengan tegas, Amutahawwikuna ibn al-Khattab. Apa kamu masih bimbang, wahai ibn al-Khattab? Apa kamu masih ragu, wahai ibn al-Khattab, tentang Islam ini? Laqad ji'tukum biha bayda'a nafiyyah. Sungguh aku telah mendatangkan Islam ini kepada kalian dalam keadaan putih, bersih, jelas, gamblang. Rasul mengatakan, laukana Musa hayya wattaba'tumuhu wa taraktumuni dhalaltum. Sungguh kalau seandainya Nabi Allah Musa itu hidup, lalu kamu mengikuti Nabi Musa dan meninggalkan aku, kamu sesat. Dikarenakan Nabi Allah Musa umat yang terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam yang memansuhkan bimbingan nabi-nabi yang sebelumnya. Disebut dalam riwayat yang lain, Rasulullah alaihissalatu wassalam menyatakan, laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i. Sungguh kalau seandainya Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam masih hidup, tidak ada keluasan bagi beliau malaikat yang harus ikut kepada aku. Barakallahu fikum. Dilempar itu lembaran-lembaran Taurat kepada sahabat Umar dan beliau mengatakan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nadiya, aku ridha Allah sebagai agama, aku ridha Allah sebagai Rabbku, Isa sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi. Jadi kan ya Pak, yang megang Taurat siapa? Hah? Bukan semata-mata sahabat. Khairun nasi ba'da nabiyyiha wa Abi Bakr. Ittifaqil muslimin. Orang terbaik setelah nabinya. Umat yang terbaik setelah Nabi Muhammad dan radhiyallahu anhu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Khalifah yang kedua. Amirul mukminin. Alimus sahabah. Di memegangnya ya. Itu sudah ditegur langsung oleh Rasulullah SAW dengan kalimat yang cukup keras. Amutahawikun ya Ibn al-Khattab. Apa kamu masih ragu, masih bimbang oleh Ibn al-Khattab? Apalagi selain Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Apalagi dikaji dengan serius. Apalagi tiada kertu dibanding. Apalagi belajarnya di hadapan orang-orang kafir. Lagi tidak ada. Kalau seandainya orang-orang semacam ini ada di zamannya Rasulullah SAW, wallahu a'lam apa yang bakal disampaikan kepada mereka. Tegas menunjukkan tidak perlu dengan bimbingan Taurat wala Injil, padahal itu kitab suci. Dikarenakan sudah mansuh dengan Al-Quran. Apalagi dengan ideologi Barat yang bukan wahyu. Ideologi Timur yang bukan wahyu. Ideologi Romawi, Persia, Yunani, dan yang lain-lainnya yang bukan wahyu. Yang buatannya manusia sendiri. Apalagi itu. Apalagi yang membuat orang-orang kafir. Tak perlu. Sehingga salah besar, barakallahu fikum, seseorang yang ingin mendapatkan hidayatul Islam, ingin mendapatkan hidayatul sunnah, belajar Islam dan sunnahnya kepada kaum orientalis. Salah alamat Pak. Bukan Islam yang dia kaji. Yang dia kaji upaya menghancurkan Islam. Jangan salah alamat. Konsekuensi ketika kita telah mengetahui hidayatul Islam wa sunnah, al-istighna'u bil-kitabi was-sunnah, harus merasa cukup dengan bimbingan Quran dan sunnah. Dikarenakan Quran menjelaskan segala sesuatu dengan rinci, dengan detail, dalam urusan duniawiyah kita, urusan agama kita, urusan akhirat kita, dengan berbagai macam bentuk bayan yang dibawakan. Kemudian tamassuk bihima, berpegang teguh dengan kitab sunnah. Itu jelas. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'di abadan in tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian sekali-kali tidak akan tersepeninggalku selama-lamanya selama engkau berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Yang masuk ya, berpegang teguh dengan bimbingan ini. Konsekuensi yang berikutnya adalah apa yang dinasihatkan, diwasiatkan oleh Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala, Rufai ibn Mihran, Abul Aliyah Ar-Riyahi, salah seorang imam tabi'in, disebutkan dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah karya Imam Al-Lalikai rahimahullahu ta'ala, meriwayatkan dari Al-Imam Abul Aliyah rahimahullah, beliau menyatakan, kita resapi baik-baik nasihat ini. Kata Abul Aliyah rahimahullah, ta'allamul Islam, فَإِذَا تَعَلَّمْتُمُوهُ فَلَا تَرْغَبُوا عَنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ فَإِنَّهُ الْإِسْلَامُ وَلَا تَتَحَرَّفُوا عَنِ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ wa iyyakum wa hadhil ahwa. Ini nasihat ditujukan kepada kaum muslimin yang telah mendapatkan hidayatul Islam, ditujukan juga kepada ahlu sunnati wal jamaah yang telah mengerti hidayatul sunnah. Ini nasihat merupakan konsekuensi-konsekuensi dalam berislam, dalam mengamalkan sunnah. Konsekuensi kita mengetahui hidayah, memegangi hidayah al-Islam wa sunnah. Beliau mengatakan, ta'allamul Islam, pelajarilah Islam ini. Fa'idha ta'allamtumuhu fala targhabu anhu. Kalau kamu sudah mempelajarinya, jangan membencinya. Wa'alaikum bisiratil mustaqim, hendaklah kalian berpegangan dengan siratul mustaqim. Fa'innahul Islam, dikarenakan as-siratul mustaqim adalah Islam itu sendiri. Pegangi Islam. Wala tataharrafu an sirati yaminan wala shimala. Dan janganlah kalian berpaling sebelah kanan dan sebelah kiri. Janganlah kamu berpaling dari siratul mustaqim ini ke arah kanan, ke arah kiri. Wa alaikum bisunnati nabiyikum, dan wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnah nabi kalian. Wa iyyakum wa hadhil ahwa, dan hati-hati kalian dari bid'ah-bid'ah ini, hawa nafsu ini. Masya Allah. Ini sahih ya akhirnya. Di dalam pernyataan al-Imam Abdul Aliyah ini, barakallahu fikum, di dalamnya terdapat beberapa nasihat sekaligus merupakan konsekuensi hidayah. Yang pertama ialah ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, ta'allamul Islam, pelajarilah Islam ini. Ini konsekuensi yang pertama. Harus ta'lim, harus belajar, harus talabul ilmi wal hidayah. Hidayah itu harus dipelajari, harus dikaji, harus diilmui, harus dicari. Hidayatul Islam was sunnah. Tidak cukup kamu mengatakan saya muslim, tapi bodoh tentang Islam. Katanya wong Jawa, wagu, tabu. Barakallahu fikum. Harus belajar Islam. Itu konsekuensinya. Ketika kita sudah mendapatkan hidayatul Islam ini, kita berkewajiban mempelajari Islam. Ketika kita mulai mengenal hidayatul sunnah, kita berkewajiban mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Di sini semua dalil-dalil yang menjelaskan tentang kewajiban talabul ilmi, kewajiban mencari ilmu, ayat dan hadis yang menerangkan fadilah-fadilah talabul ilmi, fadilah ilmu, majlis ilmu, fadilah para ulama, dan yang lain-lainnya, itu dimasukkan dalam kalimat ini. Dan itu sangat panjang dan ma'ruf di kalangan antum semuanya. Fadilah ilmu, banyak. Fadilah talabul ilmi, banyak. Fadilah talib, orang yang mencari ilmunya, banyak. Fadilah majlisul ilm, banyak. Fadilah rihla ilmiah, banyak. Fadilahnya para ulama juga banyak. Itu semuanya dimasukkan di sini. Ta'allamul ilm. Barakallahu fikum. Saya ingin mencari hidayah. Saya sudah banyak berbuat dosa. Saya kepingin insaf dan taubat. Tapi gitu toh. Tidak ada upaya untuk mempelajarinya, untuk mencarinya, untuk mengkajinya. Percuma pak, ngomong doang. Argumentasi yang begitu kuat, yang begitu indah terkait dengan bab ini adalah kisah Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Secara panjang beliau di dalam mencari agama yang hak ini. dari mulai dia sebagai seorang penyembah api agama Persia, Abidun Nar, bahkan dia termasuk penjaga apinya itu, bapaknya merupakan apa namanya alimnya Persia, berubah menjadi seseorang Nasrani dari satu pendeta ke pendeta yang lainnya, sampai akhirnya bertemu dengan Rasulullah alaihissalatu wassalam. Begitu panjang perjalanan beliau mencari hidayah, mengejar hidayah, mengetahui hidayah, mencari ciri-ciri hidayah, panjang. Beliau meninggalkan orang tuanya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan tempat kelahirannya, meninggalkan handai tolannya, datang ke wilayah Syam, tinggal bersama dengan orang yang terbaik pada masa itu, pada masanya, satu pendeta, pendeta yang lainnya. Dia mengkhidmat pendeta-pendeta tadi, rahib-rahib tadi, dikatakan yang terbaik ketika itu sebagai ahli kitab, sampai dia mendapati rahib yang terakhir yang ada di muka bumi Syam ketika itu. Kata sang rahib, tidak ada lagi setelahku orang yang mengerti prinsip ini selainku. Tapi kamu sekarang sudah dinaungi oleh masa keluarnya seorang mati terakhir. Ciri-cirinya demikian. Disebutkan dua ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama, dia tidak makan sedekah. Ciri-ciri yang kedua, dia memakan hadiah. Ciri-ciri yang ketiga, di bagian pundaknya ada alamatun nubuwah seperti burung puyuh, daging tubuh seperti burung puyuh yang ada rambut-rambut padanya. Tempatnya dia di sebuah tempat yang banyak pohon-pohon kurmanya, banyak bukit-bukit bebatuan hitamnya. Rinci disebutkan ciri-ciri dan tempatnya. Meninggal tuh pendeta. Selama masa penantian Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu sibuk dengan mengurusi dunianya sampai mendapatkan sapi yang banyak, kambing yang banyak, harta yang banyak. Suatu kali dia mendengarkan sebuah berita ada kafilah datang dari suku Arab. Maka dia pun rela dibawa pergi oleh mereka ke sana dengan menyerahkan semua sapi-sapinya dan semua hartanya. Begitu dibawa, ternyata di tengah jalan dirampas dan diperbudak, dijual kepada orang yang suku Arab tadi. Akhirnya dia menjadi budak salah seorang Yahudi di kota Madinah. Begitu dia menyaksikan wilayah itu, dia yakin inilah tempat munculnya Nabi tadi, penuh dengan pohon kurma, banyak bukit-bukit batu hitam. Sekian tahun lamanya menjadi budak. Sampai pada suatu hari ketika sedang berada di atas kurma, di atas pohon kurma, mengurusi kurma tuannya, tiba-tiba dari jauh saudaranya, tuannya berlari. Dia telah datang. Kata saudaranya, "Datang, di mana dia? Di kubah." Dia menyebutkan kata-kata Nabi. Nabi telah muncul, telah datang, telah tiba. Kaget. Sama jatuh. Dari atas saya. Langsung dia menanyakan kepada tuanya, siapa? Siapa yang datang? Siapa? Dari mana? Di mana dia sekarang? Ditamper sama apa namanya? Tuanya itu. Sana kerja. Ada apa kamu urusan seperti ini? Kaget dia. Ngerti sebagai seorang budak. Kerja lagi. Dia nguping-nguping berita. Diketahui orang yang dikatakan sebagai Nabi dan Rasul tadi di Kufa. Ketika ada kesempatan, Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu arba pun kemudian ingin mencari kepastian tanda-tanda nubuah tadi. Dicari sama dia. Disiapkan satu nampan kurma, dibawa menuju ke Kufa. Dijumpai mana yang katanya sebagai seorang Nabi itu. Ini ada sesuatu untuk Anda dari saya. Nabi bertanya, sedekah am hadiah? Sedekah atau hadiah? Kata Salman, ini sedekah untuk kalian. disaksikan, dicermati sama-sama. Ketika itu Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, yakulu, silakan kamu makan kurma ini. Wala yakul, Rasul tak makan. Kata Salman, hadhihi wahidah, satu tanda. Pergi. Ada kesempatan yang berikutnya lagi, ada kesempatan yang lainnya lagi, datang lagi menemui Rasul, bawa kurma lagi. Saya lihat Anda tidak memakan harta sedekah. Saya bawakan lagi kurma ini untuk Anda sebagai hadiah. Kasihkan, dilihatin lagi. Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, kulu, makan kalian. Wa ya'kul, dan beliau ikut makan. Kata Salman, hadihi saniyah. Ini yang kedua. Tinggal. Tinggal berapa ya? Tinggal satu lagi. Satu lagi. Lama tidak punya kesempatan. Rasul sudah pindah ke kota Madinah. Sampai pada sebuah kesempatan ketika Rasulullah SAW sedang mengurus, memakamkan jenazah salah seorang sahabatnya. Sedang menunggu dan menanti duduk di atas sebuah batu. Datang Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Langsung menghampiri Rasul, langsung putar balik badan. Melihat belakangnya Rasul. Rasul paham. Dia mencari sesuatu. Dibuka oleh Rasul. Bagian pundaknya. Maka Salman langsung menyaksikan alamat nubuah. Langsung dipeluk Rasul sambil menangis. Lama menangis di pangkuan Rasul. Begitu tenang. Maka diceritakan panjang sejarahnya. Dari mulai awal dia keluar dari rumahnya, masa pencarian di wilayah Syam, satu pendeta, kemudian yang lain, sebuah tempat sampai diperbudak sampai sekarang ini. Mendapatkan yang dia cari. Maka dengan tambah ragu dia mengucapkan dua kalimat syahadatain. Beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Salman Al-Farisi baru terjun bersama dengan para sahabat ketika perang Khandaq. Dikarenakan dia terikat dengan perbudakannya. Rasul dan para sahabatnya membantu dia untuk menyelesaikan perbudakannya. Itu selesai, lepas dari perbudakan, gabung dengan para sahabat, dan tampil pada perang yang pertama, pada perang Khandaq, dan langsung memberikan ide-ide cemerlangnya, membuat parit mengitari kota Madinah. Dari kisah ini kisah disebutkan oleh Syekh Mughfil bin Hadi rahimahullah dalam kitabnya As-Sahihul Musnad li Ma'arif As-Sahihain. Wasahih. Dari kisah ini barakallahu fikum, di situ ada yang namanya konsekuensi talabul hidayah. Ketika tahu ciri-ciri Rasul, begini, begini, begini, begini, ini daerahnya begini, begini, begini, dicari. Bukan diam, bukan pasif, aktif mencari hidayah. Satu demi satu dibuktikan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu wa arba untuk memastikan inilah hidayah dimaksud. Dan betul. Maka dia pun mengimaninya. Dia pun berpegangan dengannya. Dan sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu pun setelah itu belajar. Tidak semata-mata cukup mendapatkan Rasul. Bertemu dengan Rasul. Beriman dengan Rasul. Mendapatkan hidayah. Mengetahui hidayah. Belajar dengan Rasul. Yata'allamul Islama minan Nabi. Belajar Islam dari Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam sehingga bertambah keilmuannya, bertambah wawasannya, bertambah luas ilmunya sampai menjadi orang yang alim pada masa Rasul. Di antara bentuk yang menunjukkan alimnya Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu ialah ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dipersaudarakan dengan sahabat yang mulia Abu Darda. Suatu kali Salman Al-Farisi radhiyallahu an bermain-main mengunjungi saudaranya Abu Darda ini. Didapati dia sedang keluar rumah dan mendapati istrinya mutabazzilah, tidak terawat. Tak kata Salman, kenapa kamu tidak terawat seperti ini? Punya perempuan kan merawat diri gitu ya. Ini tidak terawat. Kata istrinya Abu Darda, saudara kamu itu gak kepingin dunia. Kalau mana ya, Pak? Gak kepingin dunia. Malam harinya dia mulai semalam suntuk. Siang harinya dia puasa. Ya gak butuh dunia. Ya, malamnya dia mulai, siangnya puasa. Gak butuh dunia. Atau dikasih dunia yang paling. Ya gak butuh. Gak dipakai. Iya. Malamnya, saat malam, semalam suntuk. Paginya, siangnya puasa. Gak butuh dunia. Tidak berapa lama datang Abu Darda ditarhik, disambut yang sama dengan sehari ini, disuguhkan jamuan full, makan. Kata Salman, la akul hatta ta'kul, aku tidak mau makan sampai kamu yang makan. Saya puasa, pokoknya aku tidak mau makan sampai kamu makan. Akhirnya dibatalkan puasanya, makan bersama dengan sahabat Salman. Di malam harinya, ketika waktunya tidur, Abu Darda bangun. Dikatakan sama Salman, Nam, tidur lagi. Saya Nam. Tidak lama, bangun lagi. Kata Salman, Nam, tidur lagi. Tertidurlah mereka sampai di akhir malam. Di sepertiga akhir malam. Al-an, kum. Sekarang bangun malam. Qiyamulail. Faqama. Maka mereka berdua qiyamulail. Dan keesokan paginya, ini peristiwa, ini kasus, disampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, Sadaqa Salman. Disebutkan sebelumnya ada penambahan riwayat, Salman al-Farisi memberikan ilmunya, wasiat kepada Abu Darda. Inna linafsika alaika haqqa. Wali ahlika alaika haqqa. Wali zuwarika alaika haqqa. Fa'ati kulladhi haqqin haqqa. Dirimu ada hak atas kamu yang kamu tunaikan. Istrimu ada hak yang harus kamu tunaikan. Orang yang menziarahi kamu, tamumu ada hak yang kamu tunaikan. Berikan orang yang punya hak-haknya masing-masing. Disampaikan kepada Rasul. Rasul mengatakan, Sadaqa Salman. Betul yang dikatakan sahabat Salman. Ini kisah menunjukkan apa ya? Salman al-Farisi memiliki ilmu, bahkan ada yang mengatakan dia lebih alim daripada Abu Darda. Syahidnya apa? Argumentasi yang kita inginkan barakallahu fikum ialah Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu ketika mengetahui adanya hidayah dicari. Tidak pasif. Setelah mendapatkan hidayah tadi, mengenalinya, mengetahuinya, mengimaninya, dipelajari. Sampai punya ilmu. Diamalkan dalam keseharian. Assalamualaikum. Ini yang dimaukan oleh Abu Aliyah. Ta'allamul Islam. Pelajarilah oleh kalian yang namanya Islam. Harus belajar. Harus mempelajari Islam. Harus mempelajari sunnah Rasulullah SAW dengan dasar yang jelas Alkitab dan sunnah dengan pemahaman. Paham ya? Malu seseorang mengatakan dirinya sebagai sunni salafi tapi tidak pernah taklim. Di sini-sini. Memalukan dan memilukan. Tidak ada gunanya dia menisbahkan diri kepada sunnah. Tidak ada gunanya dia menisbahkan diri kepada salafiyah bila tidak mengamalkan konsekuensinya. Untuk apa dia mengatakan sunni salafi tapi tidak paham dan tidak kenal sunnah Rasulullah SAW dan mengerti apa itu prinsip salaf? Belajar. Ta'allamul Islam, pelajari Islam ini, pelajari sunnah ini, pelajari hidayatul Islam dan sunnah ini. Lalu amalkan dalam kehidupan keseharian kalian. Nanti akan terwujud yang namanya Islam suara ke apa. Tunjukkan pada akidah kalian. Tunjukkan pada ibadah kalian. Tunjukkan pada dakwah kalian. Tunjukkan pada akhlak adabnya kalian. Tunjukkan pada muamalah kalian. Tunjukkan pada pakaian kalian. Tunjukkan pada urusan duniawiyah kalian. Tunjukkan dalam semua aspek kehidupan kalian. Buah daripada hidayah yang mulia ini. Barakallah. Ini konsekuensi yang pertama. Yang kedua, dari nasihatnya Abu Ali ya rahimahullah ialah, fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu an. Apabila kalian telah mempelajari hidayah ini, mempelajari Islam dan sunnah ini, janganlah kalian membencinya. Raghiba antum membenci. Jangan membencinya. Jangan berpaling daripadanya. Artinya amalkan. Pegangi. Pegangi. Amalkan. Cintai. Jangan kamu benci. Jangan kamu benci. Barakallahu fikum. Tidak cukup seseorang itu barakallahu fikum memiliki wawasan, memiliki ilmu tentang keislaman, tentang sunnah. Tapi dituntut juga untuk mengamalkannya dalam kehidupan kesehariannya. Tidak cukup dia semata-mata mengilmui dan mengamalkannya. Dituntut untuk mencintainya sepenuh hati. Dituntut untuk tidak membencinya. Ini ada unsur tabat. Keteguhan di atas Islam dan sunnah tadi. Kalau kamu mengerti sunnah, jangan kamu tinggalkan. Mengerti sunnah, jangan kamu benci. Jangan kayak orang-orang Yahudi. Mengerti Taurat. Mengerti ayat-ayat Allah, ditinggalkan sama mereka. Mereka, sebab kufurnya orang-orang Yahudi ini, adamul amal fil ilm. Alimu walam ya'malu. Ada ilmunya, punya ilmunya, mengerti ilmunya, tapi tidak diamalkan. Sebab kufurnya kaum Nasara, al-amal bila ilm. Semangat beramal tanpa ilmu. Kaum muslimin, ilmunya ada, amalnya semangat. Wahada muhim. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah. Diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah, pernyataan yang masyhur dari beliau. Beliau mengatakan, "Inni akhafu, inni khasyitu in taraktu syai'an min sunnati Rasul alaihi salatu wassalam an azir." Saya khawatir, saya takut kalau saya meninggalkan satu saja dari sunnah Rasulullah SAW, aku khawatir menyimpang. Ini As-Siddiqul Akbar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah. Seorang yang paling afdal setelah nabinya dari kalangan umat ini. Khalifah yang pertama, yang banyak fadilah-fadilahnya. Kekasihnya Rasulullah SAW. Dari kalangan umat manusia. Khawatir menyimpang ketika meninggalkan satu sunnah dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Bagaimana kira dengan kita ya ikhwan? Barakallahu fikum. Hadirin. Ini konsekuensi yang begitu besar. Bagi orang-orang yang telah mengerti hidayah, yang mengerti Islam, yang mengerti sunnah. Ini konsekuensi yang begitu besar. فَإِذَا تَعَلَّمْتُمُوهُ فَلَا تَرْغَبُوا عَنْ. Kalau kamu sudah mempelajari sunnah ini, mempelajari Islam ini, jangan kamu berpaling daripadanya, jangan kamu benci. Barakallahu fikum. Jangan sampai engkau membenci pembahasan kitabul buyut misalkan, pembahasan jual beli, karena usaha kamu masih banyak haramnya. Ngerti ada pembahasan kitabul buyut dalam Islam, sistem jual beli Islam, sistem ekonomi Islam, tahu. Benci kamu mendengarkannya. Tidak mau taklim membahasnya. Kenapa? Dikarenakan ternyata usaha dia masih banyak yang haram. Income-nya masih banyak yang haram. Pemasukan-pemasukan masih banyak yang haram. Benci dia. Hadza la yajuz. Semestinya dia pelajari, dia kaji. Supaya dia tahu bagaimana ekonomi Islam, bagaimana ketentuan Islam terkait dengan masalah jual beli, perniagaan dan semisalnya, supaya kamu bisa memperbaiki keadaan kamu. Ketika tahu, oh ternyata ini haram, ternyata ini riba, ini hukumnya tidak boleh, ini ditinggalkan, tinggalkan. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Jangan takut. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya makhraj, solusi yang terbaik dari semua perkaranya. Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang enggak dia sangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi keadaan dia. Kalau dia tinggalkan semua yang haram-haram tadi lillahi ta'ala, hanya untuk Allah semata ikhlasa, Allah akan kasih yang terbaik. Man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan untuknya yang lebih baik daripada itu. Itu lafaz hadisnya Rasulullah SAW yang sahih. Bil makna. Jangan sampai engkau membenci masalah hijab, misalkan. Tidak mau taklim masalah hijab, tidak mau taklim masalah-masalah semacam itu. Ternyata istrinya belum pakai hijab. Ngerti yang namanya hijab dalam Islam itu ada. Ngerti ada hijab Islami, hijab yang sunnah, paham dia. Tapi tidak mau dia pelajari. Dia tidak suka dengan pembahasan-pembahasan hijab. Ternyata istrinya belum pakai hijab. Jadi kalau saya ikut taklim, wah dimarahi sama ikhwan-ikhwan. Gimana ya, antum udah taklim lama, istrinya belum pakai hijab. Akhirnya malu. Akhirnya minder. Akhirnya tidak suka dengan pembahasan itu. Jangan. Mestinya kamu kaji. Kamu pelajari masalah hijab yang syar'i. Bagaimana ketentuan-ketentuannya. Ajak istri kamu tadi dengan cara yang baik supaya mendengarkan keterangan-keterangan Islam tentang masalah hijab. Kamu sampaikan kepada istri kamu dengan cara yang bagus. Semangati dia, kuatkan jiwanya, kuatkan hatinya. Dukung dia supaya siap untuk berhijab. Begitu. Bukan malah dibenci dengan Islamnya ini. Barakallahu fikum. Ayam. Naam. Faiza ta'allamtumuhu fala targhabu an. Kalau kamu sudah mengerti dan mempelajari Islam, kamu jangan membenci. Itu umum dalam semua hal. Dari sini para hadirin rahimakumullah. Seseorang yang mempelajari hidayah, mencari mempelajari hidayah kalau kita bersunnah, berpegang teguh dengannya, setiap hari, setiap saat, setiap bertambahnya waktu, semakin bertambah keimanannya, semakin bertambah ketakwaannya, semakin bertambah ilmunya, semakin semangat amalnya, semakin banyak perubahan pada dirinya yang ujungnya kepada Islam secara kafa. Barakallahu fikum. Itu yang semestinya. Barakallahu fikum. Tapi Allahul Musta'an, barakallahu fikum, dalam banyak kesempatan, dalam banyak keadaan, dalam banyak tempat dan ruang, dan fenomena di sebagian tempat, bahkan di banyak tempat, orang-orang yang telah mengerti hidayah dari Islam sunnah, mengerti bimbingan agama Allah Azza wa Jal, mengerti ilmu, mengerti dalil, mengerti Al-Quran, mengerti sunnah, taklimnya puluhan tahun lamanya, tapi jalan tempat. Tidak jalan tempat, tak maju-maju. Allahu musta'an. Sudah banyak ilmunya, sudah banyak taklimnya, sering taklimnya, daurah-daurah, kajian umum, kajian khusus, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, bulanan, pekanan, harian, masya Allah. Akidah, fikih, ibadah, akhlak, hadis, tafsir, semuanya dia ikuti. Tetapi semata-mata wacana, semata-mata pengetahuan, semata-mata ilmu, tidak ada aplikasinya dalam kehidupan kesehariannya. Hadza ma yanbaghi. Sepatasnya barakallahu fikum, tentu menyalahi prinsip hidayah. Barakallahu fikum. Tidak cukup dengan semata-mata ilmu, harus kamu amalkan. Hadza muhim. Barakallahu fikum. Awal mula orangnya awam. Di masa-masa keawamannya secara duniawiahnya masya Allah sukses. Dia tergolong orang yang mampu, kecukupan, lebih dari cukup, kaya, bahkan sangat kaya. Tapi harta yang dia dapatkan itu dari uang riba. misalkan dia sebagai direktur sebuah bank. Gajinya berapa ya, Pak? Berapa gajinya? Wah, puluhan juta, apakah mungkin ratusan juta. Itu gaji pokok, belum yang lain-lainnya. Dia masih awam, masih jahil, nggak ngerti. Tahunya dia kerja, saya nggak maling, saya nggak mencuri, saya nggak masalahnya orang lain, ini jadi payah saya. Tadi gitu kalau orang awam memberikan penilaian. Saya kan nggak mengambil hartanya kamu, saya kan nggak maling, saya nggak mencuri, saya nggak menggaruh, saya nggak berkata, bukan perampok. Hasil ciri payah saya, kalau ada urusannya. Dia katakan halal, walaupun sebagai, jangan teruskan. Ada kalau itu. Di saat-saat yang semacam itu, masya Allah, ngerti hidayah. Allah bukakan pintu hidayah untuk dia. Mengenal bimbingan Islam lebih dalam. Dia muslim. Mulai mendengar, mulai mengkaji, mulai membaca. Gelisah dia. Kayaknya usaha saya ini haram. Teliti, dikaji, masya Allah, dikaji. Itu ajari. Sekian banyak referensi-referensi yang ada. Yakin. Ya Allah, betul-betul haram. Usaha saya selama ini haram di dunia riba. Barakallah itu. Ngerti dia? Paling semangat. Lanjut. Yang dulu masih malu-malu, sekarang bersemangat. Dulunya cuma setahun sekali, sekarang sebulan sekali. Naik lagi, sepekan sekali. Sekarang tiap hari. Ada perubahan pada dirinya. Dulunya pelontos. Sekarang memulai menumpukan lihyahnya. Kewajiban Islam untuk kaum laki-laki. Sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Mulai. Nampak nuansa Islami. Dalam pemandangan fisiknya dia. Sudah tidak lagi musbil. Sudah tidak lagi ketat. Sudah menggunakan sarung. Sudah menggunakan baju koko. Sudah menggunakan peci. Sudah menggunakan jubah. Katang gamis. Masya Allah, nampak. Anaknya jangan dibawa ikut taklim. Istrinya juga. Ya, walaupun masih awal-awal. Barakallah itu. Demikian terus sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang bulan, sepanjang tahun, sekian tahun. Taklimnya luar biasa. Tapi subhanallah yang satu itu enggak ditinggalkan. Dia masih sebagai direktur sebuah bank besar. Enggak ditinggalkan. Sudah ngerti dan betul-betul mengerti itu perkara yang haram. Yakin haramnya dengan ilmu yang dia pelajari sendiri. Tahu haramnya. Tidak ditinggalkan. Hadza ma yanbaghi ya ikhwan. Ini tidak seharusnya. Ini justru sesuatu yang membahayakan. Antum terjatuh dalam sesuatu amal-amal yang menyimpang di atas dasar ilmu. Itu dosanya lebih besar. Ancamannya lebih keras. Ancamannya lebih keras. Sesat di atas ilmu. Menyimpang di atas ilmu. Jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan di atas ilmu. Jatuh dalam sekian banyak perbuatan yang haram yang dosa di atas ilmu. Barakallahu fiikum. Dulu ketika kamu masih jahil, mungkin dimaafkan. Dulu kamu masih jahil, berdosa pun ringan karena kamu masih jahil. Tapi dosa yang kamu kerjakan tatkala kamu sudah mengerti ilmunya, tahu haramnya, tahu ribanya, tahu ancamannya dan segala macamnya, itu lebih besar dosanya. Barakallahu fiikum. Tidak cukup dengan semata-mata mengilmui, kita harus mengamalkan dan mempraktikkannya dalam keseharian sehingga mencapai yang namanya kafa, totalitas dalam berislam dan bersunnah. Aduh. Ini jangan baik-baik. Sekedar contoh ilustrasi. Dan memang umumnya fanatina azakumullah, orang yang semacam ini susah untuk keluar. Perang batin bayang-bayang syaitannya. Nanti kalau exit keluar, makan apa ya? Nanti kalau exit keluar, kerjanya apa? Sudah bayang-bayang miskin, bayang-bayang fakir, bayang-bayang enggak ada income, enggak ada pemasukan, enggak ada segala macamnya, rezekinya putus, rezekinya habis. Selama ini sudah terbiasa dengan yang namanya gaji besar. Biasa dengan yang namanya fasilitas. Biasa dengan yang namanya kemewahan. Biasa dengan yang namanya kelimpahan rezeki. Dan segala macam. Untuk lepas luar biasa. Susahnya. Padahal yang gak susah. Dalam Islam, apa-apa yang dia peroleh selama dia masih jahil itu halal bagi dirinya. Falahu masalah, untuk dia semua apa yang telah lalu itu, selama dia masih jahil itu, dulu itu, halal bagi dirinya. Silakan dia nikmati rumahnya, mobilnya, gedungnya, uangnya, hartanya. Silakan, itu halal. Tapi setelah dia tahu ilmunya, dia haram. Ingat baik-baik. Faiza ta'allamtumuhu fala targhabu an. Kalau kalian sudah mempelajarinya, jangan kamu benci. Entah dalam perkara akidah, atau perkara ibadah, atau perkara akhlak, atau perkara adab, atau perkara muamalah, atau perkara dunia, perkara agama, perkara akhirat, semuanya. Kalau sudah mempelajarinya, kamu amalkan, kamu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian, jangan kamu membencinya. Jangan berpaling daripadanya. Wa'alaikum bisiratil mustaqim fa'inahul islam. Dan kata beliau setelah itu, hendaklah kalian menempuh siratul mustaqim ini, jalan yang lurus ini, fa'inahul islam. As-siratul mustaqim beliau tafsirkan dengan Islam. Jelas. Itu prinsip utama masuk di Islam. Pegangi kuat-kuat Islam kamu ini, hidayat Islam ini, pegangi kuat-kuat sunnah Rasul ini. Wala tataharrafu 'anil sirati yaminan wala shimala. Kamu jangan berpaling dari sirat ini, dari jalan yang lurus ini, ke arah kanan atau ke arah kiri. Perintah untuk istiqomah di atas keislamannya. Wa 'alaikum bi sunnati nabiyikum, dan wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnah nabi kalian. Bukan semata-mata berislam, tapi berislam sesuai dengan contoh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fa'alaikum bi sunnati nabi. Pegangi ini. Telusuri ini. Menempuh siratul mustaqim Islam wa sunnah. Istiqamah di atasnya. Tabah di atasnya. Teguh di atasnya. Jangan berpaling daripadanya, arah kanan, arah kiri. Dengan alasan apapun. Dengan sebabpun. Tidak ada uzur bagi kita semuanya, ya khana fina asyakumullah. Jangan karena gara-gara usaha, jangan karena gara-gara dunia, kita rela melepaskan hidayah. Jangan gara-gara tahta duniawiyah, kita melepaskan hidayah itu sunnah. Jangan gara-gara wanita, gara-gara anak-anak, melepaskan hidayah itu sunnah. Jangan gara-gara yang lainnya, yang semuanya pasti urusan duniawiyah, barakallahu fikum. Jangan gara-gara itu semuanya, kemudian kamu berpaling daripada hidayah yang mulia ini, yang kuat, yang teguh. Perlu pengorbanan, perlu perjuangan. Rasati kembali bagaimana salafun salih, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, memperjuangkan hidayah Islam dan sunnah ini. Walaupun disiksa, walaupun dianiaya, walaupun diiming-iming dengan yang namanya dunia dan seisinya. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, jadi bahas tadi pagi, sabar di atas sunnah, memegangi prinsip hidayah itu sunnah, tidak goyah dengan iming-iming dunia apapun. Barakallahu fikum. Ini muhim. Di zaman kita sekarang ini, yang namanya dunia ini, sebab yang paling utama orang menyimpang dari hidayah. Syarsati baik-baik sabda Rasulullah alaihissalatu wassalam yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah alaihissalatu wassalam, "Fatiru bil a'mali fitana taqta'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Hadza wasyahid. Berkekeslah kamu beramal sebelum munculnya fitnah-fitnah seperti serpian malam yang gelap, pagi orang mukmin, sorenya dia kafir, sorenya mukmin, paginya dia kafir. Sebabnya kata Rasul, satu-satunya sebab yang beliau sebutkan di sini adalah dia menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia. Rela menjual agama, menjual akidah, menjual manhaj, melepaskan hidayah Islam dan sunnah bahkan sekaligus hanya karena urusan dunia. Dunia itu umum, meliputi harta benda, meliputi harta benda itu ya emas, uang emas, perak, peternakan, pertanian, perniagaan dan segala macamnya, meliputi yang namanya istri, anak, wanita, tahta, kedudukan dan segala macamnya. Dunia. Hanya orang yang menjual agama gara-gara dunia, menjual keislamannya menjadi kafir murtad dengan sedikit urusan dunia. Tempat-tempat yang terkena gerakan kristenisasi sebagai contoh-contohnya. Mudah sekali untuk melepaskan hidayah itu Islam hanya gara-gara bantuan sembako sedikit yang nominalnya enggak sampai 100 ribu. Lemah iman. Ini bahaya. Barakallahu fiikum. Sudah banyak di kalangan kaum muslimin yang mengerti sunnah Rasulullah alaihissalatu wassalam, yang mengerti dibina dari kitab sunnah, dia melepaskan hidayah itu sunnah gara-gara dunia. Dan itu yang paling banyak terjadi. Dan fitnah dunia ini merupakan fitnah besar pada umat ini. Inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal, kata Rasul. Sesungguhnya masing-masing umat punya fitnah dan fitnah umat kepada harta benda. Barakallahu fikum. Rasul bahkan mengingatkan kita akan mewaspadai dunia. Ittaqud dunya wa ittaqun nisa. Takutlah kamu dengan dunia dan takutlah kamu dengan fitnah wanita. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, barakallahu fikum, sebab yang membuat orang-orang pihak-pihak yang mengerti ilmu, yang mengerti sunnah itu menyimpang adalah dikarenakan dia mencintai dunia. Al-A'raf ayat yang ke 175 dan setelahnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam firman-Nya tentang masalah ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Watlu 'alaihim naba'a allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlata ilal ardi wa taba'a hawa famathaluhu kamathal kalb in tahmil 'alaihi yalhad aw tatruku yalhad." Ini bukan orang awam yang dimaksud ya. Orang-orang yang mengerti agama, yang mengerti ilmu, yang mengerti syariat. Allah mengatakan, bacakan kepada mereka wahai Nabi berita tentang seseorang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, mengerti ayat, mengerti syariat, mengerti Quran, mengerti sunnah, ternyata dia keluar daripadanya, diikuti oleh syaitan, akhirnya dia menyimpang. Kata Allah, kalau seandainya kami menghendaki, kami akan angkat martabat dia dengan ayat-ayat kami tadi, tetapi sebab penyimpangan dia adalah dia menghujan ke perut bumi, cinta dunia, dan mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsunya. Barakallahu fikum. Akhlata ilal ardi wa taba'a hawa. Sebab utamanya, dia mencintai dunia dan lalu mengikuti hawa nafsu. Perumpamaan nanti kayak anjing. Kayak anjing rendah, hina. Kalau kamu biarkan lidahnya menjulur, kamu gendong lidahnya menjulur. Kayak anjing dalam semua keadaan dia, lidah dia menjulur. Tidak mau menerima nasihat. Kamu kasih ilmu, mari kasih ilmu, kasih hujah, mari kasih hujah, dikasih dalil, mari kasih dalil. Kamu nasihati atau mari nasihati, tetap bergeming pada penyimpangannya. Na'udzubillah minzalik. Dunia sebab penyimpangan banyak pihak. Barakallahu fikum. Hati-hati. Jangan sampai kalian melepaskan hidayah ini hanya karena urusan dunia. Karena istri, karena anak, karena family, karena kedudukan, karena tahta, karena yang lain-lainnya. Dan fenomena ini terlalu banyak, barakallahu fikum. Orang-orang yang dulu di atas sunnah hilang hancur karena dunia. Allahumma musta'an. لا تتحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا. Beliau mengatakan kalian jangan berpaling dari jalan yang lurus ini, jangan berpaling dari hidayah ini, arah kanan ataupun arah kiri, yang istiqomah, yang teguh, yang kokoh di atas hidayah dari Islam dan sunnah sampai kamu mati. Pegangi sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Dan yang terakhir diwasiatkan oleh beliau, wa iyyakum wa hadhihi al-ahwa, dan hati-hati kalian dari bid'ah-bid'ah ini, hawa nafsu ini, penyimpangan-penyimpangan ini. Tahdhir dari berbagai macam penyimpangan dan kesesatan. Itu juga termasuk konsekuensi hidayah. Supaya hidayah kamu langgeng, supaya hidayah kamu itu utuh, jangan dekat-dekat dengan orang-orang yang sesat. Jangan bersahabat dengan orang yang menyimpang. Jauhkan sejauh-jauhnya dirimu, keluargamu, kehidupan kamu dari semua orang yang menyimpang. Ini muhim. Juga sebab terbesar yang kedua terjadinya penyimpangan di kalangan orang-orang yang mengerti sunnah sebelumnya ialah mujalasatu ahlil ahwa, bermajlis dengan ahlul bidah. Al-Imam Ibn Battal Al-Ukbari rahimahullah di masa beliau ya Pak, menyampaikan suatu kondisi sekelompok orang yang beliau langsung saksikan pada masa hidupnya beliau. Sekelompok orang yang dulu di atas sunnah, memiliki salatah di sunnah, keteguhan dalam perkara sunnah, datang kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah dalam rangka untuk membantah mereka. Lalu bermajlis dengan ahlul bid'ah dalam rangka untuk membantah mereka. Tapi tersamarkan atas mereka makar-makar ahlul bid'ah ini. Akhirnya terjadi yang namanya sendagurau, kher-kheran, baik-baikan, sampai pada akhirnya kemakan sama mereka. Dulu mereka melaknat ahlul bid'ah. Dulu mereka mencaci maki ahlul bid'ah. Dulu mereka membenci ahlul bid'ah. Dulu mereka membantah ahlul bid'ah, sekarang bermesra-mesraan dengan ahlul bid'ah. Sebabnya kata beliau, mujalasah, duduk majlis dengan ahlul bid'ah. Perhatikan alasannya, untuk membantah penyimpangan mereka. Bagaimana kiranya kalau sekedar kepengen tahu, kayak apa sih taklimnya? Bukan untuk mengingkari. Apalagi memuji mereka, apalagi majlis dengan mereka dengan penuh sendagurau, dengan penuh kemesraan, makan bareng dengan mereka dengan bangganya, taklim bersama dengan mereka satu acara dan segala macamnya. Hancur. Itu di masanya Ibnu Battal. Apalagi di masa kita barakallah. Ini juga sangat penting konsekuensi daripada hidayah. Harus jauh sejauh-jauhnya dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada, bid'ah-bid'ah yang ada. Cukup dengan ahli kitab sunnah dan cukup dengan ahli sunnah wal jamaah kaum muslimin. Alhamdulillah azakumullah. Akar Abul Aliyah ini dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab al-Najdi rahimahullah di dalam kitabnya Fadhlul Islam. Setelah membawakannya beliau mengomentari. Kata beliau rahimahullah dalam bab an-nasr ini, ta'ammal kalam abil aliyah hadza ma ajallahu. Cermati hayati resapi ucapan Abul Aliyah ini, alangkah agungnya ucapan itu. Wa'rif zamanahu alladhi yuhadhiru fihi min al-ahwa allati man ittaba'aha faqad raghiba 'an al-islam. Dan kenali zamannya beliau. Beliau hidup di zaman apa itu? Zaman apa ya Pak? Zamannya para tabi'in. Zamannya para ulama Islam masih banyak. Zaman-zaman sunnah menang, menyebar, kuat di mana-mana. Kenali zamannya beliau, yang mana beliau memperingatkan kita dari bahaya hawa nafsu, bahaya-bahaya bid'ah, yang barang siapa yang mengikuti hawa nafsu tadi, berarti dia membenci dari Islam. Cermati itu. Ucapan Abul Aliyah ini disampaikan di masanya beliau, di masa tabi'in, dan yang dinasihati itu ialah para ulama-ulama pada masa itu. Demikian yang dinasihatkan. Luar biasa. Beliau mengatakan, wa tafsirul Islam itu sunnah, dan perhatikan bagaimana beliau menafsirkan Islam dengan sunnah. Wa khawfuhu ala a'lami tabi'in wa ulama'ihim minal khuruji anil sunnati wal kitab. Dan bagaimana beliau mengkhawatirkan tokoh-tokoh tabi'in dan ulama-ulama tabi'in, khawatir keluar dari bimbingan kitab as-sunnah. Wa iyyakum wa hadhil ahwa. Itu era tabi'in ya ikhwan. Masa-masa keemasan Islam, masa-masa keemasan sunnah, masa-masa ulama. Sedemikian itu Pak menasihati. Itu yang dinasihati para ulama tabi'in, tokoh-tokoh tabi'in. Bagaimana dengan kita? Maka min tabi aula barakallahu fikum, kita harus mencermati betul nasihat ini. Pelajari Islam ya kaum muslimin, ya ahli sunnah, dengan bimbingan kitab sunnah. Kalau kamu sudah mempelajari Islam dan sunnah, jangan kamu benci, jangan berpaling daripadanya, amalkan, aplikasikan pada kehidupan kalian sedikit demi sedikit, sehingga nanti akan menjadi Islam secara kafah, total dalam berislam. Hendaklah kamu menelusuri, meneliti siratal mustaqim, jalan yang lurus ini, yaitu Islam dan sunnah. Jangan berpaling dari Islam dan sunnah, dari siratal mustaqim. Jangan berpaling arah kanan, arah kiri, apapun alasannya, apapun sebabnya. Jangan. Pegangi sunnah Nabi kalian, dan hati-hati kalian dari hawa nafsu yang ada. Ini semua merupakan konsekuensi hidayah. Sebagian dari beberapa konsekuensi hidayah. Harus aktif, tidak boleh pasif. Harus ngaji, harus belajar, tidak boleh bodoh. Harus diamalkan, jangan cuma diilmui semata. Harus diaplikasikan secara total dan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan semata-mata wawasan, dan harus memegangi sunnah. Jangan dilepaskan, dan harus menjauhkan dari jauh-jauhnya dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada, bid'ah-bid'ah yang ada. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Nama ikhwan, setelah kajiannya jam sampai dengan jam 5.15, kelebihan 2 menit. Selebihnya tanya jawab. Baik. Nama terus singkat yang mungkin disampaikan terkait dengan gambaran, terkait dengan mahalnya nilai hidayah, dan yang lebih penting daripada itu ialah mengaplikasikan hidayah tadi pada kehidupan kita dalam keseharian kita para keluarga.